Yaman itu dari lahir, ada sebagian dari lahir langsung sudah dijodohkan semenjak lahir. Apa yang demikian dibolehkan menikahkan dengan yang sepadan? Yang rajih dibolehkan. Tambih, catatan penting, la khiyara li shaghirah. Idza balag indal jumhur, tidak ada pilihan lagi. Jadi kalau sudah balik pendapat jumhur khilafan li Abi Hanifah, lain hanya dengan pendapat Abu Hanifah. Dan tentunya kalau memang tidak suka atau sudah besar, nah, tidak mengapa untuk apa minta khulu seandainya tidak suka. Inilah perkara yang ma'ruf. Masalah tsaniya, permasalahan kedua, idza kanatish shaghirah qad balaghat at-tasi'ah. Jika yang kecil ini sudah sampai berumur 9 tahun. Fal yusyarat idznuha, apakah disyaratkan izinnya? Jumhur ulama ya'ala anna hukmaha hukmul lati lam tamlu at-tasi'ah. Jumhur berpendapat bahwa hukumnya itu sama dengan hukum yang belum sampai 9. Fa yajuzu lil abi ay yuzawijaha bi ghairi idniha hatta tablugh. Maka boleh bagi ayah untuk menikahkannya tanpa izinnya sampai balig. Wasadallu bi hadits Aisyah lam taqaddim. Dan mereka menjalankan dengan hadits Aisyah yang telah lewat. Walahku biha, yang termasuk juga di kelompok di sini menjawab tasyah bijami adamil bulu. Ini telah melampaui 9 tahun, nah, bijami adami al bulu. Artinya belum sampai kepada 6 tingkatan balik. Waqala ba'duhum la yajuzu tazwijuha idza balaghat tasi'ah bidun idniha. Sebagai mengatakan tidak boleh menikahkannya jika sudah berumur 9 tahun tanpa izinnya. Wa qawlu Ahmad fi riwayatin wa ba'di ashabihi wa ikhtara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Inilah pendapat Ahmad dan dalam sebagian riwayat dan juga sebagian dari orang-orang mengikuti pendapat Imam Ahmad dan Syekhul Islam memilih pendapat ini. Wadzalika anna shaghirah lam yu'tabar idznuha, dikarenakan yang kecil tidak dianggap izinnya. Likauni hami man la yu'tabaru laha idznun, dikarenakan yang kecil itu termasuk orang yang tidak dianggap izin, tidak dikategorikan izinnya, tidak dianggap. Lisigoriha karena kecilnya. Fa'amma idza balaghat tasi'ah, maka ada pun sudah sampai 9 tahun. Famithlu hayu tabaru minha al-idhn, maka ini dianggap dari yang telah izin. Ini kalau sudah 9 tahun. Qala Abu Abdullah afahullah, idza kana al-bin qad balaghat sinnan ta'kilha lil umur fa yu'tabar idnuha kal baligh. Maka Alhamdulillah, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya, bahasanya bagi perempuan yang sudah sampai umur yang dia ini berakal, yang sudah bisa memikirkan permasalahan ini, apa itu pembatian nikah dan sebagainya, maka izinnya itu dianggap kalbaligh sebagaimana perempuan yang sudah baligh. Liumumil hadith, sebagaimana kuman hadith, wal bikr tusta'mar tusta'adan, dan bikr gadis itu dimintai izinnya, wa innaha samatuha, dan izinnya adalah dengan diamnya. Ini beliau yang rajihkan. Jadi jika perempuan sudah bisa berpikir tentang makna nikah sendiri, maka dimintai izin. Tapi kalau belum mengerti tentang makna nikah, nah, dan juga apa yang menjadi keharusan bagi orang sudah menikah dan sebagainya, maka tidak mengapa untuk tidak dimintai izin. Masyarakat yang salih, as-salithah, as-saghirah, al-yatimah, hal yutabaru idnuha, perempuan yang masih kecil, yang yatimah, apa itu pengertian yatimah itu? Apa itu yatimah? Nah, dia tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal, dan kehilangan ayahnya. Ini kalau kehilangan ibunya yang tidak masuk. Nah, apakah dianggap itu izinnya? Zahaba ba'du ahli ilm ila anna waliya saghirah al-yatimah lahu ayuzawijaha bighairi idniha. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya wali anak yatim yang masih kecil tadi, perempuan yatimah, baginya untuk menikahkannya dengan tanpa izinnya. Bahwa qawlu Abi Hanifah wa Ibn Subramah wal Auza'i wa qala bihi ba'd at-tabi'in. Walakin lahal khiyar indahum idza balawat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ibn Subramah wal Auza'i dan juga sebagian dari para tabi'in. Akan tapi bagi perempuan itu bisa milih jika sudah balig. Wa huwa riwayatun an Ahmad wa qala bihi Abu Yusuf wa la khiyara laha indah. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad dan berkata Abu Yusuf bahwasanya dia tidak lagi bisa ada pilihan, artinya bisa membatalkan sebagainya. Wa qala badu'an laisa laha ayuzawijaha bighairi idniha. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh bagi wali perempuan yang yatimah yang masih kecil tadi untuk menikahkannya tanpa izinnya. Wa qawlu Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi riwayah wa Tsauri wa Abi Ubaid wa Ibn Hazm wa ghairihim. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad riwayah dan juga Tsauri dan Abu Ubaid. Abu Ubaid adalah Qasim bin Sallam, telah lewat. Ibn Hazm wa ghairihim dan juga lainnya. Wa sadallu ala dhalika bi anna al-asla i'tibaru idni al-bikr. Dikarenakan asalnya adalah dianggapnya izinnya gadis. Fa khassa hadis Aisyah tazwij. Jadi khususnya di sini adalah pernikahan hadis Aisyah tazwijul abli ibnatiha as-saghirah, pernikahan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil. Fa baqiya ghairul abi al-isti'dan. Maka selain daripada ayah itu dimintai untuk izinnya. Ila anna Asy-Syafi'i istathna al-jadda faj'alahu kal-ab. Kecuali Imam Syafi'i yang mengecualikan bahwa kakek beliau jadikan sama dengan ayah. Wa qala ba'du al-'ilm yajuzu ayuzawijaha bi'idniha. Sebagian ulama menyatakan boleh menikahkannya dengan izinnya. Idza batasnya jika sudah sampai berumur 9 tahun. Wa la khiyara laha idza balawat. Dan tidak ada pilihan baginya tatkala sudah balawat, sudah balig. Wa qawlu Ahmad fi riwayah wa jama'ah. Wa jama'ah min ashabihi. Yang juga pendapat Imam Ahmad juga jamaah dari para pengikut-pengikutnya. Kata Rasulullah SAW mustadallu ala dzalika bi hadits Abi Hurairah. Mereka berdalilkan hadis Abi Hurairah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma dan juga Abi Musa semoga Allah meridai keduanya, wakilahuma fi sahih musnad oleh Sahih Mubil, dan keduanya adalah Sahih Musnad oleh Sahih Mubil. Al-yatimah tustamar fi nafsiha, bahwa perempuan yatimah itu dimintai izin untuk dirinya. Fa in sakatat fa huwa idnuha, maka jika wanita yatimah itu diam maka itulah izinnya. Wa in abad fala jawaza alaiha, maka jika dia enggal maka tidak boleh bagi walinya itu untuk menikahkannya. Qala Abdullah wa qahullah sahih annahu yajuzu tazwijul yatimah liqaulihi aw yajuzu tazwijul yatimah, jadi boleh untuk menikahkan perempuan yang masih yatimah liqauli ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir untuk tidak berlaku beradil kepada anak-anak yatim yang hendak dinikahinya maksudnya. Al-ayah wa qawlu ta'ala wa ma yutla 'alaikum, dan apa yang dibacakan kepada kalian fil kitab, dalam kitab, fi yataman nisa, tentang perempuan-perempuan yang yatim. Allati la tutunahunna, yang kalian tidak nah memberikannya ini berupa mahar kepada perempuan-perempuan yatimah. Ma kutibalahun, apa yang sebenarnya diwajibkan yang menjadi kelaziman bagi mereka untuk mendapatkan mahar itu sendiri. Wadah kabuna antang kihuna, dan kalian menginginkan untuk menikahinya. Wama itibal izin, dan apapun dianggapnya izin, falladhi yadhar anahu yutabaru itabaratu sinnan takil fihi umur an-nikah, yang nampak itu dianggap izinnya jika sudah berumur dan dia sudah berakal tentang perkara-perkara nikah. Jadi kalau sudah berakal dengan perkara nikah, maka dimintai izinnya. Walam takun qad balaghat, ya walaupun perempuan itu belum baligh, selama dia sudah memahaminya, maka dimintai izin. Il hadis al-muqaddim, sebenarnya hadis yang telah lewat. Wa ma qabla dhalika falladhi yadhhar annahu laysa al-wali tazwijaha illa yara laha fi az-zawaji maslahatun zahiratun. Adapun sebelum itu, maka tidak boleh bagi wali untuk menikahkannya kecuali kalau wali itu melihat bahwa dengan pernikahan itu ada maslahat yang nampak, adanya kemaslahatan yang jelas. Kama annahu la yajuzu lahu an yunfiqa malaha, sebagaimana wali tersebut tidak boleh menginfakkan hartanya illa fi malaha fihi maslahatun zahirah, kecuali kalau dia menginfakkan harta benda itu memberikan manfaat kepadanya, manfaat maslahah yang zahirah yang jelas. Fa in zawajaha, kalau dia sudah menikahkannya, kadzalik, demikian pula, fala khiyara laha, maka tidak ada pilihan baginya. Idza balaghat katazwaji tazwiji al-ab, wallahu alam, jika dia sudah balik sebagaimana seorang ayah menikahkan putrinya sendiri. Walakin laha antafsakha idza karihat dzalika az-zawaj, wabillahi taufik. Akan tapi bagi perempuan tersebut bisa membatalkannya kalau dia enggan dengan pernikahan itu. Masalah nama syaratun rabiah halil abi ijbar al-bikri al-baligh ala nikah, ya, apakah boleh bagi ayah untuk memaksa putrinya yang sudah baligh untuk menikah? Mutazwijaha min ghairi idzniha, dan menikahkannya tanpa izinnya. Ini bagi perempuan yang sudah baligh, apakah ayah boleh memaksanya untuk menikah? Ikhtalafa al-ilm fi hadhihi al-mas'alah, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Fa dhahaba jama'atu min ahli al-ilmi ila anna al-abba yajuzu lahu tazwijaha bi ghairi idzniha wa in karihat, bahwasanya boleh bagi ayah untuk menikahkan putrinya yang sudah baligh tersebut tanpa izinnya walaupun dia enggan. Wasadallu ala dzalika bi hadis, mereka berdalilkan dengan hadis, as-sayyibu ahaku bin nafsiha, janda lebih berhak tentang dirinya min waliha, daripada walinya. Fahumuhu, maka bisa difahami di sini anal abba ahaku bil bikri min nafsiha, maksudnya bagi ayah lebih berhak daripada gadis, daripada dirinya sendiri. Ini apa yang bisa difahami dari hadis. Jadi kalau janda, maka dia yang lebih berhak untuk dirinya sendiri daripada walinya. Tapi kalau gadis, maka ayah yang lebih berhak daripada gadis itu sendiri. Wa ma hadis La tungkal fikru hatta tustadzan. Seorang gadis dia nikahkan sampai diminta izinnya. Fabaduhum hamalahu ala istihbab. Sebagian enam bawahnya adalah perkara yang sunnah. Jadi izin itu adalah sunnah. Wabaduhum hamalahu ala yatimah. Dan sebagian itu membawa hadis ini itu bagi perempuan yatimah. Wa qalu yubayyin wal hadis al-akhir. Yang mereka mengatakan hadis yang lainnya itu yang menjelaskannya. La tunkahul yatimatu hatta tustamar. Yatimah tidak dinikahkan sampai diminta izin. Hadzal qaul qala bihi Ibnu Abi Laila. Dan pendapat ini Ibnu Ali Laila yang mengatakannya, wa Syafi'i. Nabi Syafi'i wa Ishaq wa Ahmad fi riwayah. Isanya juga Ahmad dalam sebagai riwayah. Wadhahab jam'un min ahli ilm, dan banyak dari para ulama berpendapat, ila annahu la yajuzu lil abi ayuzawijaha bi ghairi idniha. Tidak boleh bagi ayah untuk menikahkan gadis yang sudah baligh tersebut tanpa izinnya. Wa hadha qawlu al-Za'i wa Thawri wa Ahmad fi riwayatin wa Abi Ubaid wa Abi Thawr wa Dawud wa Ibn al-Mundhir wa al-Bukhari wa ashab ar-ra'i. Ini adalah pendapat Auza'i wa Thawri dan juga Ahmad dalam riwayah, dan pendapat Abu Ubaid wa Abu Thawr wa Dawud dan juga Ibn al-Mundhir dan Bukhari dan para mereka-mereka yang mengandalkan ar-ra'i, pemikiran. Akhtar hada al-qawla Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan yang milihnya termasuk adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa talmiduhu, dan juga muridnya Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Muridnya itu Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya. Wa Azhar Ibn Al-Qayyim hada al-qawla lijumhul salaf. Dan Ibn Al-Qayyim menyandarkan bahwasanya ini adalah pendapatnya jumhur salaf. Wasdalla ashabu hadha al-qawli bi hadis la tunkah al-bikru hatta tusta'dan. Dan mereka yang berpendapat tentang ini mendalilkan dengan hadis tidak boleh bagi gadis untuk dinikahkan sampai diminta izin. Abi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim, wal bikru yustamaruha abuha, dan gadis itu ayahnya untuk minta izinnya. Al hadis wa bi hadisi Ibnu Abbas wa Buraidah wa ghairihima, dan dengan hadis Ibnu Abbas dan juga Buraidah dan lainnya, wa hasan bi majmu'i turwikihi, adalah hadis yang hasan dengan kumpulan-kumpulan dari beberapa jalur, beberapa jalan. Anna fatatan zawajaha abuha, maksudnya ada seorang pemudi ayah itu menikahkannya, wahia karihah, dan dia enggan. Fadha kala dhalik ini sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan itu menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya itu adalah khiyar, pilihan ya, untuk meneruskan ataupun tidak meneruskan. Waqad takallama Syekhul Islam Taimiyah Ibnu Qayyim ala hadhihi masalah kalaman jayyida. Dan sungguh Syekhul Islam telah berbicara dan juga Ibnu Qayyim tentang masalah ini, itu pembicaraan yang baik. Fa'aja, dan keduanya telah menyebutkan pembicaraan yang baik. Wa mimma dzakara, dan termasuk keduanya yang disebutkan, anal mukhalif yaqul laisa al-ab ayakhudha dinaran wahidan min mali ibnatihi wa hiya kariyah biduni hajah. Tidak boleh bagi ayah untuk mengambil satu dinar dari harta putrinya dalam keadaan dia tidak, dia enggan tanpa ada kebutuhan. Fa kaifa yuhram dzalik, bagaimana diharamkannya. Wa yajuzu lahu ayaj'alaha ma'a ba'dihha tala insanin tumituhu, dan boleh baginya untuk menjadikannya dengan sebagiannya di bawah yang lain, perempuan laki-laki yang lain yang membencinya. Wala tirtuhu. Naam, tiwal hayatiha. Dan dia tidak menginginkan itu sepanjang masa. Baik. Jadi kalau bagi ayah, bagi mereka menyelisihi, bahwa tidak boleh untuk mengambil satu dinar dari putrinya dalam keadaan dia enggan tanpa hajah, bagaimana itu diharamkan? Nah, wa'adun al-hadis al-hadis istadal lebih al-mukhalif innama afadahu bil-mafhum. Dan juga orang yang menyelisihi itu mereka menjadikan dalil dari faedah. Nah, afad abul mafhum dengan pemahamannya, wal mantuk muqaddam alaihi, dan secara yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu lebih didahulukan. Nah, jadi yang diucapkan Rasulullah itu didahulukan daripada pemahaman. Bahkan dzakara Rasulullah SAW fi nafsil hadis annal biqalatu ustadzan, bahkan Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis, nah, bahwasanya gadis itu dimintai izin. Wa amara bidzalika, dan juga memerintahkan hal itu. Fa kaifa yuqal inna awwal al hadis yadullu ala jawaz tazwij bi ghairi istidan, bagaimana dikatakan bahwasanya yang pertama hadis itu menunjukkan tentang bolehnya menikahkan tanpa izin. Maka dalla dan telah menunjukkan akhir hadis ala wujub istidan, akhir hadis telah ini adalah wajibnya istidan. Padalla ala anna takhsis sabi anna sayyib ahq bi nafsiha arada bi amran akhar ghairi istidan, maka ini menunjukkan bahwasanya pengkhususan bahwasanya bagi janda berhak untuk dirinya sendiri adalah perkara yang lain, bukan perkalahan permasalahan minta izin. Bahwa anna al-bikra likauniha tastahi la tutalab bizawad, dikarenakan gadis itu keberadaannya malu, tidak dimintai persusuan tentang pernikahan. Batahtum inda abiha, yang bakal minang di samping ayahnya. Bakal huwa ahaku biha min halal ab, maka ini lebih berhak dari permasalahan ini daripada ayah. Agar apa? Min halal wajh, dari sisi ini dia lebih berhak tentang putrinya dari sisi ini. Wa amma sayyib adam janda fala tastahi kastihya al-bikr, tidak malu sebagaimana malunya seorang gadis. Maka takhtub ila nafsiha, jadi kalau putrinya itu pengen menikah, dia akan minta kepada ayahnya, tidak kepada yang lain. Lain halnya dengan janda, terkadang ia minang untuk dirinya sendiri karena sudah tidak berkurang malunya, rasa malunya sudah berkurang karena sudah berhubungan dengan laki-laki. Dan juga wa tuwafiq, dan menyetujui. Fa yajib al-ab ayuzawijaha idza kana khatibuha kufuan, maka wajib bagi ayah untuk menikahkannya jikalau yang melamarnya itu adalah yang sepadan. Wa illam yakun radiyan bidzalika, walaupun dirinya itu tidak setuju dengannya. Wa qala tsani huwa shawab billahi taufiq, dalam pendapat kedua adalah pendapat yang benar. Pendapat kedua, pendapat yang bagaimana ini? Dengan izin. Dengan izin ya. Jadi harus dengan izin. enam garis tersebut. Jadi kalau sudah baligh dan sudah berakal, isi pernikahan. Ini masih ada agak pusing ya, nah. Masih letih. Nah. Sekufu artinya ya dianggap sudah cocok pas. Nah, jadi kalau mungkin dari sisi agamanya atau mungkin dari sisi nasabnya, nah tergantung nih. Nah, yang penting sudah cocok lah istilahnya gitu. Kufu. Nah. Sama istidan istimar sama. Tapi untuk thayyib itu lebih berhak untuk dirinya sendiri. Nah. Istidan istimar sama. Mana yang lainnya? Saya. Ini saya boleh enggak bagi ayah menikahkan putrinya yang belum baligh tanpa izin? Boleh apa enggak yang belum baligh masih kecil? Enggak terlalu hal. Apa dalilnya? Nama Aisyah dikahkan oleh Abu Bakar ayahnya padahal masih kecil 6 tahun. Dan waktu itu ketika Rasulullah datang, Aisyah masih apa disebutkan main-main dengan kuda-kudaan. Masih bermain dengan anak kecil, masih main apa ini kuda yang dibuat oleh dia memiliki dua sayap. Kemudian apa kuda itu memiliki sayap? Kata Aisyah, iya. Pak Bahi kata Rasulullah SAW, Rasulullah tertawa. Dan itu pun berhubungan Rasulullah SAW dengan Aisyah ketika umur 9 tahun. Nah, baru melakukan hubungan. Ketika berumur 6 tahun, belum. Nah. Tapi nanti akan juga dijelaskan bagaimana perempuan yang masih kecil sekali, apakah boleh nam di kauli dan sebagainya, ada penjelasannya. Saya ulang.